Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsira, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ikraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Agung Karanganyar. Yang kami hormati beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Ketua Yayasan Al-Madinah Surakarta serta hadirin muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan susunan acara Daurah Nasional Indonesia Bertauhid di Masjid Agung Karanganyar. Acara yang pertama, pembukaan. Kemudian, acara yang kedua, sambutan dari Ketua Yayasan Al-Madinah Surakarta. Acara yang ketiga, sambutan dari Takmir Masjid Agung Kabupaten Karanganyar. Sambutan yang keempat, sambutan yang kedua adalah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Acara yang kelima adalah penutup. Hadirin yang saya muliakan, untuk menyingkat waktu, marilah acara Daurah Nasional Indonesia Bertauhid kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Ketua Yayasan Al-Madinah Surakarta kepada yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Naim LC Hafizahullah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang kami hormati dan segenap pengurus Masjid Agung Karanganyar yang kami hormati, demikian pula seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Karanganyar, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nugerahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi dan siang hari ini, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menghadiri salah satu di antara majalisul ilm yang kita berharap akan keberkahannya. Dan kita berharap semoga ini menjadi jalan yang akan melenggangkan kita menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan dan kita berkumpul untuk talabul ilm. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِزُ فِي إِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Siapa yang menempuh jalan untuk mengais ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju jannahnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffat bihimul malaikah wa nazalat bihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di satu masjid, satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mempelajarinya, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayap mereka, ridhan bima yasna, mereka senantiasa mendoakan dan juga menghormati para talabatul ilm, orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu. Ketenangan akan turun kepada mereka. Dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Mangkabah, satu kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, para talabatul ilm khususnya, kami mengharap semoga majlis ini menjadi majlis yang diberkahi, majlis yang insyaallah ta'ala akan menjadi pembuka kebaikan dan juga menjadi penutup dari berbagai keburukan. Kemudian kami dari panitia penyelenggara Tabligh Akbar Indonesia Bertauhid dari Yayasan Al-Madinah, demikian pula dari Yayasan Majma' Karimah Karanganyar Pondok Pesantren Al-Karimah, dan juga dari Masjid Agung, yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairah, kepada semua pihak yang telah ikut andil terselenggaranya acara ini, terkhusus dari Takmir Masjid Agung Karanganyar ini, demikian pula dari aparat pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan izin dan restunya untuk kita bisa mengadakan acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang lebih baik. Demikian pula kepada segenap panitia, ikhwah, akhwat semuanya, baik dari Solo, Karanganyar, demikian pula dari Boyolali dan sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas semangat dan juga khidmah dari antum semuanya demi terselenggaranya acara ini. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dan menjadikan itu semuanya semakin memberatkan timbangan amal kebaikannya. Kemudian juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin wal hadirat, para talabatul ilm, khususnya yang datang dari luar Jawa. Barangkali dari kami, panitia penyelenggara acara ini, kurang memberikan khidmah dan pelayanan yang semestinya, baik dari transportasi, akomodasi, demikian pula barangkali konsumsinya. Maka kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. atas kekurangan-kekurangan yang ada, dan semoga itu semuanya juga tidak mengurangi antum semuanya, tidak mengurangi semangat untuk bisa hadir dalam majalisul ilm, berkumpul dengan ikhwah, dan semoga ini semakin mengeratkan ukhuwah imaniyah kita. Akhirnya kami dari panitia menghimbau kepada hadirin wal hadirat untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik dan pulang mendapatkan ghanimah yang besar, mendapatkan bekal dan modal yang baik dari tausiat, mawaid, nasihat-nasihat, dan demikian pula fawaid yang akan disampaikan oleh para ustaz sekalian. Dan kami menghimbau untuk bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dan juga bisa mencatat dalam catatan-catatan antum semuanya. Semoga ini juga menjadi upaya untuk kita bisa mengais dan mengikuti dari jejak para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang tiada lain adalah merupakan jalan ilmu. Sekali lagi adalah jalan yang kita mengharapkan akan bisa melenggangkan kita menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil terselenggaranya acara ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali di sana sini masih ada kekurangan dan juga hal-hal yang tidak sesuai. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari panitia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita, dan juga menguatkan kita untuk senantiasa kokoh, sabat di atas tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di atas tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqan Allah wa iyyakum li kulli khairin wassalah, wa thabbatana lil-islami wa ala sunnah, innahu waliyu dhalika al-qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikian sambutan dari Ketua Yayasan Al-Madinah Surakarta sekaligus Ketua Panitia Daurah Nasional. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Naim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Acara yang ketiga yaitu sambutan takmir Masjid Agung Karanganyar yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Rahman, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Kepada beliau, Bapak Taufik Rahman, Sarjana Hukum Magister Manajemen, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Musari, Magister Manajemen. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Madinah Surakarta, Ketua Yayasan dan segenap pengurus Yayasan Karima Karanganyar, para ustadz, kaum muslimin, jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya dan meridhoi segala apa yang kita lakukan pada saat ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam umur kita, keberkahan di dalam ilmu kita, dan keberkahan di dalam segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami memohonkan izin kepada bapak-bapak sekalian bahwa Bapak Ketua Takmir Masjid Agung Karanganyar pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Lantaran beliau pada pagi hari ini sedang mengantarkan siswa-siswa sekolah manajemen masjid yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Kabupaten Karanganyar beserta Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karanganyar untuk melakukan studi banding ke Semarang. Untuk itu mohon dimaafkan dan beliau mewakilkan kepada kami untuk sekadar memberikan sepatah dua patah kata sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, kami mewakili jajaran Takmir Masjid Agung Kabupaten Karanganyar benar-benar merasa gembira, merasa senang atas terselenggaranya daurah nasional yang bertemakan Indonesia Bertauhid. Sungguh ini amat luar biasa. Karena upaya kita untuk memakmurkan masjid adalah upaya yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Dan alhamdulillah kegiatan ini di samping kita thalabul ilmi sekalian, kita juga memakmurkan masjid kita, masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bahwa di Masjid Agung Kabupaten Karanganyar ini hampir tidak pernah ada waktu tanpa daurah, tanpa kajian. Di setiap hari, alhamdulillah, di Masjid Agung ini sudah penuh dengan kegiatan-kegiatan kajian Islam. Setiap ba'da maghrib di Kabupaten Karanganyar, di masjid kita ini, kita selenggarakan kajian ba'da maghrib sampai isya, yang diampu oleh para masayih dari Timur Tengah, Sat. Sehingga diharapkan para jamaah di lingkungan Kabupaten Karanganyar ini untuk bisa bersama-sama mengikuti daurah atau kajian yang sangat singkat untuk mengisi waktu antara maghrib dan isya. Ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari Ahad. Kemudian ada kajian Sabtu pagi jam 5 sampai jam 6. Tadi pagi alhamdulillah temanya Sirah Nabawiyah yang dikaji secara runtut. Kemudian Ahad pagi juga kita mulai jam 5 sampai setengah 7. Dan alhamdulillah juga seolah-olah masjid ini, masjid kita sudah terasa kecil karena jamaahnya sudah meluber sampai di luar masjid. Kemudian juga Jumat sore kita ada kajian berkah. Kemudian ada Sabtu sore kita ada kajian remaja, para mahasiswa yang terkumpul di dalam forum remaja Islam di Kabupaten Karanganyar juga menyelenggarakan kajian di tempat ini. Kemudian Masjid Agung juga masih punya kegiatan lain dalam rangka untuk mencetak kader-kader umat kita. Para pengelola masjid atau takmir masjid di Masjid Agung menyelenggarakan barangkali yang masih jarang kita temui di tempat yang lain, yaitu adanya sekolah manajemen masjid yang alhamdulillah pada saat ini sudah sampai pada 3 angkatan. Satu angkatan ini sekitar 100 orang. Kemudian baru mulai awal Januari kita buka lagi kegiatan dalam rangka untuk menyiapkan imam-imam yang siap pakai di lingkungan masjid di Kabupaten Karanganyar. maka kita membuka sekolah imam. Ya, sekolah imam yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karanganyar beserta Takmir Masjid Agung Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang mengikuti, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kami mudah-mudahan sebagaimana firman Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, mereka akan mendapatkan, mereka akan termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir kali kami selaku takmir, mohon maaf jika takmir masjid belum bisa menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan sebesar ini. Utamanya fasilitas yang berkaitan dengan kamar mandi memang masih sangat terbatas. Kemudian juga barangkali tempat wudhu juga masih sangat terbatas. Utamanya untuk putri memang sangat kurang. Untuk itu kami mewakili takmir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Masjid Agung ini memang masih kurang bisa memenuhi sebagaimana apa yang para jamaah harapkan. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan takmir Masjid Agung Karanganyar yang telah disampaikan oleh Bapak Taufik Rohman, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Atas sambutannya kami sampaikan jazakumullahu khairan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Acara yang keempat yaitu sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar sekaligus pemberian bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar kepada Panitia Daurah Nasional. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Museri, Magister Manajemen, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili, kepada yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Agung Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili, kepada Ketua Yayasan Al-Madinah dan pengurusnya yang kami hormati, kepada Panitia Pengajian Daurah Nasional Indonesia Bertauhid yang kami hormati, kepada para asatid yang kami hormati, kepada para hadirin hadirat rahimakumullah yang kami hormati pula. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk bisa berkumpul bermuajahah bersama di masjid yang barokah yang mulia ini dalam rangka mengikuti daurah nasional Indonesia Bertauhid yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Madinah Surakarta. Mudah-mudahan sejak awal sampai akhir senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita senantiasa untuk bisa meneladaninya dan di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Kepada ketua penyelenggara, kepada ketua Yayasan Al-Madinah, sebelum kami matur lebih banyak, yang pertama kami mohonkan izin Bapak Bupati Kabupaten Karanganyar, beliau Bapak Dr. Andes Haji Zuliatmono, Magister Manajemen, karena banyaknya kegiatan pada saat ini belum bisa berkenan hadir, mewakilkan kepada Bapak dari bidang kesra. Dan sekaligus kami juga memohonkan izin kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, beliau Bapak Haji Musta'in Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Hukum, juga belum bisa berkenan bisa hadir bersama karena ada kegiatan dengan Kanwil, maka pada saat ini mewakilkan kepada saya. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau berdua bukan karena tidak ingin hadir, karena membagi waktu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mengucapkan terima kasih atas peran aktif dari Yayasan Al-Madinah mengadakan daurah nasional Indonesia Bertauhid dalam rangka untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang baldatun tayyibun warabbun ghafur, lebih-lebih di bumi Intan Pari Karanganyar senantiasa tambah berkah, tentram, tenang, rapi, dan aman. Amin. Oleh karena itu, Bapak Bupati hanya berpesan untuk diikuti acara ini dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan rasa kebangsaan dan ikut membantu walaupun sekedar untuk terselenggaranya kegiatan ini. Oleh karena itu kepada Bapak yang mewakili dari bidang kesra mohon untuk bisa menyerahkan kepada Ketua Panitia. Monggo. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Pak. Dan bisa untuk lebih mensukseskan kegiatan ini, jangan ditindau dari nilainya, tetapi wujud daripada kebersamaan antara pemerintah dengan warga masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Terima kasih. Dari akan Pak Kesra. Untuk selanjutnya kami hadir diberi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar supaya membacakan amanat beliau. Karena itu kami mohon waktu untuk beberapa menit di bisa untuk diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para narasumber daurah nasional, Ustadz Ahlus Sunnah se-Indonesia, wabil khusus pemimpin Yayasan Al-Madinah Surakarta, segenap panitia penyelenggara dan hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus terlimpah kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini, kita dapat melaksanakan ataupun menghadiri daurah nasional Ustadz Ahlus Sunnah se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Madinah Surakarta di Masjid Agung Karanganyar. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita semakin dekat dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin yang kami hormati, kami lihat yang hadir tidak hanya dari Kabupaten Karanganyar. Untuk itu kepada segenap tamu dari luar Kabupaten Karanganyar dan umumnya hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Karanganyar. Selamat datang di kabupaten yang punya slogan tentram, kabupaten yang tenang, teduh, rapi, dan aman. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ustadz semua yang akan menambah keberkahan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kabupaten Karanganyar. Demikian juga bapak dan ibu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah dari Kabupaten Karanganyar ini. Kementerian Agama menyambut baik penyelenggaraan daurah nasional Ustadz Ahlus Sunnah se-Indonesia, di mana pada kesempatan ini kita bersama, khususnya umat Islam, tokoh-tokohnya se-Solo Raya hadir di dalam rangka untuk mewujudkan semangat Indonesia bertauhid, yang dalam bahasa bangsa Indonesia adalah Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila-sila dalam Pancasila, yaitu Indonesia yang berpancasila. Di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila ini, pembelajaran, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama tumbuh, berjalan, diberi ruang, diberi kesempatan, dibantu, dan difasilitasi sedemikian rupa sehingga umat beragama wajibnya wabil khusus umat Islam yang menjadi bagian terbesar di bangsa ini mendapatkan pelayanan keagamaan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, para asatid yang kami hormati, dua tema yang diangkat dalam daurah ini yaitu bagaimana kita semakin memahami ajaran agama yang benar dan dalam waktu yang sama menjalin ukhuwah khususnya sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah yang menjadi modal bagi terwujudnya persatuan nasional. Ukhuwah Wathaniyah yang menjadi modal bagi terwujudnya penghormatan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana saling menghargai dan menghormati satu sama lain, yakni ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Para hadirin yang berbahagia, menjadi satu kegiatan yang penting, karena dengan pemahaman agama yang benar, dalam suasana kehidupan yang rukun, suasana kehidupan yang kuat, maka nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai tertinggi, puncak dalam peradaban manusia, menjadi nyata, maka kita wajib mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita semua prihatin ketika praktek kehidupan yang mengganggu nilai-nilai kemanusiaan berlangsung di permukaan bumi ini dengan dalih menjalankan ajaran agama. Tentu menjalankan ajaran agama yang benar, sebagaimana tema kegiatan ini akan menempatkan, memberi penghormatan dan penghargaan kepada manusia dan bahkan kepada segenap alam ini. Menjadi orientasi yang menonjol dari kita sekalian sebagai penganut serta pengamal ajaran agama. Hadirin yang kami hormati, kita berharap dari daurah ini kita bisa memberikan sumbang pikir, memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada semua pihak, baik itu kelembagaan di tengah-tengah masyarakat, lembaga-lembaga agama semacam MUI, juga kepada ormas-ormas keagamaan, dan juga masukan yang konstruktif kepada pemerintah tentang bagaimana mengelola kehidupan yang sekarang baik untuk menuju kehidupan masa depan yang lebih baik. Para pendiri bangsa kita sudah dengan baik, dengan cermat, dengan bijaksana menempatkan tujuan yang ingin kita capai. Kenapa kita harus hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa, satu kesatuan negara, dengan apa yang kita sebut sebagai tujuan nasional Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh segenap bangsa dari Sabang sampai Merauke, yang berbeda-beda suku, berbeda keturunan, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama, yaitu kita sepakat perbedaan yang ada ini dikelola dengan baik untuk menuju tujuan nasional yang kita sepakati bersama sebagai masa depan yang gemilang. Tujuan pertama itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita menjadi teringat dengan piagam Madinah yang berbeda-beda di Yasrib pada saat itu bersatu padu untuk melindungi segenap bagian dari bumi Yasrib atau Madinah. Dalam konteks Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Kita ingin bagaimana kehidupan ini menjadi kehidupan yang hasanah, fitunya hasanah, hidup yang sejahtera. Bukan itu saja, bahkan hasanahnya di dunia, kesejahteraannya di dunia, kita proyeksikan akan menjadi berubah, berbuah kesejahteraan di akhirat. Fil akhirati hasanah. Maka memajukan kesejahteraan umum, membuat, menciptakan, mengkondisikan kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang fitunya, yang akan memproyeksi ke depan sampai fil akhirah hasanah. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai semangat menuntut ilmu, nilai-nilai berkomunikasi dengan semua pihak menjadi suatu yang penting dalam peradaban Islam. Kita ingin Indonesia yang berbeneka itu tumbuh dalam alam kecerdasan. Tujuan yang ketiga dari bangsa ini harus kita jaga dan kita pertahankan bersama, karena kita ingin ke depan bangsa kita tumbuh menjadi bangsa yang lebih cerdas dengan apa yang kita canangkan sebagai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Islam hadir untuk menghapuskan perbudakan, penindasan, hegemoni kelas terhadap kelas yang lain. Islam hadir untuk mengangkat martabat manusia, di mana kemuliaan manusia ditentukan oleh kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bumi ini, di mana saja kita tentang, kita lawan bentuk-bentuk penindasan dan penjajahan, dan bangsa kita tegas dalam hal ini ketika suatu bangsa nyata dijajah dengan dan ditindas oleh bangsa lain. Sikap bangsa kita dalam kasus Palestina adalah gambaran bagaimana kita memposisikan bangsa Indonesia di tengah pergaulan dunia. Respon Indonesia terhadap apa yang terjadi di Rohingya, Myanmar, adalah gambaran bagaimana kita punya kepedulian terhadap siapa saja yang tertindas. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, beberapa pokok pikiran itulah yang kami sodorkan di dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan daurah nasional Ustadz Ahlussunnah se-Indonesia benar-benar memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara, untuk pemberdayaan umat, untuk persatuan, untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Para hadirin yang berbahagia, terima kasih, dan manakala ada hal-hal yang tidak berkenan dalam ucapan dan tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melaksanakan daurah. Mudah-mudahan kita selalu di dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, demikian kami membacakan sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan semuanya menginspirasi dalam pelaksanaan daurah ini dalam rangka menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Museri, Magister Manajemen, selaku Kasih Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Karanganyar, yang tadi sekaligus pemberian bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar kepada Panitia Daurah Nasional. Atas sambutan dan bantuannya, kami sampaikan jazakumullahu khairan.